نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخواني في الدين رحمني ورحمكم الله dalam pembahasan yang lalu mengenai kitab As-Shalah dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi ini, kita mulai membahas mengenai sholat-sholat yang disunnahkan, misalnya Rasulullah, atau sholat An-Nawafil, atau juga disebut dengan sholat At-Tatawwu. Sholat At-Tatawwu yang pertama dibahas oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yaitu mengenai sholat witir, di mana witir ini ada banyak cara untuk mengerjakannya, bisa 11 rakaat, bisa 13 rakaat, bisa 9 rakaat atau 7 atau 5 rakaat atau 3 rakaat. Kemudian bisa pula dilakukan satu rakaat, namun yang lebih afdol yaitu dia melakukan sholat yang genap sebelumnya, sebelum sholat yang satu rakaat. Jadi tidak mencukupkan dengan satu rakaat saja, namun kemudian paling tidak mengerjakan dua rakaat sebelumnya. Kemudian kita sedang membahas pada akhir dari yang kita baca, yaitu mengenai tata cara mengerjakan sholat witir tersebut apabila dikerjakan 11 rakaat. Beliau menyebutkan di sini bisa dikerjakan 11 rakaat dengan cara mengerjakan 10 rakaat terlebih dahulu, kemudian duduk tasyahud dan tidak salam, kemudian bangkit untuk mengerjakan rakaat yang ke-11, kemudian bertasyahud dan salam. Atau kemudian bisa juga dilakukan 11 rakaat langsung tidak duduk tasyahud, kecuali pada rakaat terakhir saja, itu rakaat yang ke-11. Atau kemudian juga cara yang lainnya, ya, yang paling afdal, ya, mengerjakan dengan dua rakaat, maka dikerjakan dua rakaat sampai 10 rakaat, kemudian ditambah 1 rakaat. Kemudian juga apabila seorang ingin mengerjakannya dengan 9 rakaat, bisa jadi dia mengerjakan 8 rakaat kemudian duduk tasyahud dan tidak salam, kembali tidak salam lagi, kemudian bangkit menuju rakaat yang ke-9, kemudian bertasyahud akhir, dan kemudian melakukan salam. Adapun pada jenis yang ini yang melakukan sholat witir dengan 9 rakaat, beliau cuma menyebutkan satu cara ini saja, yaitu duduk pada rakaat yang ke-8 untuk tasyahud awal, kemudian berdiri kembali untuk rakaat yang ke-9 dan duduk pada akhir dari rakaat ke-9, duduk tasyahud akhir, kemudian salam. Adapun untuk mengerjakan sholat witir dengan 7 rakaat atau 5 rakaat, ya, maka yang dilakukan adalah yaitu melakukan 7 rakaat atau 5 rakaat tersebut secara langsung, tidak bertasyahud kecuali pada akhirnya. Ini dinukilkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Ummu Salamah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bi sab'in wa bi khamsin la yufsilu bainahunna bi salamin wala kalam." Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan witir dengan 7 atau 5 rakaat, beliau tidaklah memisahkan di antara rakaat-rakaat tersebut dengan salam. Berarti apa? 7 rakaat langsung tanpa salam dan 5 rakaat langsung secara tanpa salam, wala kalam, dan juga tanpa berbicara. Jadi dilakukan terus-menerus, tidak ada jedanya antara rakaat-rakaat tersebut. Ya. Ini boleh juga untuk dilakukan. Ya. Hadis ini, hadis Ummu Salamah ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah serta Imam Ahmad, dan disahihkan oleh Al-Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan bisa juga seorang mengerjakan witir dengan 3 rakaat saja. Yaitu apabila mengerjakan 3 rakaat, ada dua cara, ya, ada dua cara, yaitu mengerjakan 2 rakaat terlebih dahulu, kemudian salam, bukan kemudian duduk tasyahud kemudian bangkit, bukan, tidak ada witir 3 rakaat yang seperti itu caranya, ya, witir yang 3 rakaat, yaitu dia melakukan 2 rakaat tersebut kemudian salam, 2 rakaat kemudian salam, kemudian bangkit untuk rakaat yang ketiga, kemudian mengerjakan rakaat yang ketiga tersebut sendiri, yaitu 1 rakaat saja kemudian salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun kemudian ada cara kedua yang tidak disebutkan di sini, yaitu mengerjakan 3 rakaat tersebut secara langsung, itu pun juga boleh mengerjakan 3 rakaat secara langsung. Kemudian yang disunnahkan untuk dibaca pada rakaat yang pertama apabila mengerjakan witir dengan 3 rakaat, yaitu rakaat pertama baca subbihisma rabbikal a'la, surat al-a'la. Rakaat yang kedua membaca qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang ketiga membaca qul huwallahu ahad. Ya, membaca qul huwallahu ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun ternyata pada sebagian riwayat juga disebutkan bahwasanya yang dibaca pada rakaat yang ketiga itu qul huwallahu ahad dan muawwidzatain. Apa itu muawwidzatain? Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Ternyata ada, ya, riwayat yang seperti ini, dan riwayat tersebut sahih, ya, riwayat tersebut sahih. Maka tidak mengapa untuk dikerjakan terkadang, ya, terkadang, karena riwayat yang yaitu lebih banyak menyebutkan tentang qul huwallahu ahad saja pada rakaat yang ketiga. Maka tidak mengapa untuk terkadang mengerjakan rakaat terakhir dari sholat witir tersebut, rakaat yang ketiga, dengan membaca qul huwallahu ahad, kemudian qul a'udzu birabbil falaq, kemudian qul a'udzu birabbin nas, disambung secara langsung, wallahu alam. Ada riwayatnya. Baik. Maka kesimpulannya atau kemudian ringkasannya, boleh mengerjakan sholat witir tersebut 11 rakaat atau 13 rakaat atau 9 rakaat atau 7 rakaat, 5 rakaat, 3 rakaat ataupun hanya 1 rakaat. Ya. Maka yang kemudian paling sempurna yaitu 11 rakaat. Ini yang paling sempurna. Dan kemudian 3 kesempurnaan yang paling rendah itu 3 rakaat. Ini sudah sempurna. Ya. Tapi di bawahnya ada lagi yaitu tingkat yang mencukupi. Tidak mengapa untuk dikerjakan yaitu 1 rakaat saja. Tapi kalau mau yang sempurna 3 rakaat paling tidak, paling tidak. Ini paling rendah dari apa? Tingkatan-tingkatan kesempurnaan yang ada. Kalau 1 rakaat itu dikatakan mencukupi. Dikatakan mencukupi. Tidak dikatakan sebagai yaitu suatu yang memiliki afdaliyah, memiliki keutamaan. Baik. Kemudian juga yang berkaitan dengan salat witir disebutkan paling akhir di sini, yaitu atau sebelumnya ya, untuk mengerjakan, untuk sebagai khulasah tadi, boleh mengerjakan salat witir tersebut 2-2-2-2, mau berapa rakaat pun dia mengerjakannya 2-2-2-2. Nah, kemudian ditutup dengan witir 1 rakaat. Ya, misalnya 9 rakaat atau 7 rakaat dia mengerjakan seperti itu 2-2-2 kemudian ditutup dengan 1 rakaat. Ya, atau bisa juga apabila mengerjakan 11 rakaat tadi, ya, 10 rakaat tasyahud kemudian bangkit untuk rakaat terakhir kemudian tasyahud dan salam. Ya, tasyahud pertama tidak salam. Kemudian bisa pula 11 rakaat tersebut langsung tanpa tasyahud awal. Kemudian juga bisa dia mengerjakan 9 rakaat dengan tasyahud pada rakaat yang ke-8, kemudian bangkit tidak salam, kemudian bertasyahud pada rakaat yang ke-9 kemudian salam. Bisa juga dia mengerjakan 7 rakaat atau 5 rakaat dengan tanpa tasyahud awal langsung bertasyahud pada rakaat terakhir dan kemudian salam. Ya. 7 atau 5 rakaat atau kemudian 3 rakaat dengan 2 rakaat salam kemudian 1 rakaat atau kemudian 3 rakaat secara langsung. Demikian pula boleh dia mengerjakan 1 rakaat. Kemudian yang disunnahkan juga yaitu dia melakukan kunut setelah ruku. Melakukan kunut setelah ruku. Yaitu pada setiap malam boleh dia melakukan ini dan disunahkan dia melakukan ini, dia melakukan kunut setelah ruku, yaitu ketika i'tidal, ketika i'tidal ya, dia mengangkat tangannya dan berdoa Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait tabarakta rabbana wa ta'alait. Nah. Fa innaka la taqdi wa la yuqda 'alaik. Fa innahu la yudhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait. Tabarakta rabbana wa ta'alait. Nah. Seperti itu doanya Allah Maha. Ini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait. Fa innahu la yudhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait. Tabarakta rabbana wa ta'alait. Ya. Maka ini bisa untuk kemudian dikerjakan pada yaitu rakaat yang terakhir. Rakaat yang terakhir dia mengucapkan doa kunut tersebut. Adapun pada Ramadan yaitu kunut witir pada saat Ramadan dimulai pada yaitu malam ke-15. Tidak pada setiap malam tapi dimulai pada malam yang ke-15. Adapun di luar Ramadan setiap malam boleh dilakukan. Nah, ini mengenai sholat witir. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala melanjutkannya dengan bab sholat tarawih. Ya, bab sholat tarawih. Ini adalah termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hendaknya dikerjakan pada sholat, apa, bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih. Hukumnya adalah sunnah muakkad, sunnah tapi ditekankan untuk kemudian dikerjakan. Ya. Dinamakan tarawih karena para manusia dulu ketika melakukannya yastarihun, yaitu mereka beristirahat terlebih dahulu setiap 4 rakaat, ya, beristirahat setiap 4 rakaat, maka dinamakan tarawih, ya. Mereka tarohah, istirahat, yaitu santai. Nah, karena mereka beristirahat, maka dinamakan tarawih. Ya, penamaannya bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini diitlakkan, ya, oleh yaitu para ulama setelah zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dipakaikan atau kemudian disebut salat ini dengan salat tarawih. Ya. Maka tadi mereka beristirahat untuk ya duduk agak lama setelah apa? Setelah rakaat yang keempat, setelah dua kali salam, maka apa? Duduk istirahat terlebih dahulu, ya. Adapun tarawihnya sendiri bukan 4-4, ya, tapi 2-2, ya. Demikian pula salat tahajud, ya. Dan sebagian imam-imam masjid keliru dalam hal ini. Mereka melakukan 4 rakaat tersebut secara langsung, ya, ini menyelisihi sunnah, ya, menyelisihi sunnah. Dan disebutkan di sini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala bahwasanya para ulama, ya, telah menyebutkan bahwa siapa yang bangkit ke rakaat yang ketiga dalam salat tarawih, ya, atau dalam salat tahajud, dua rakaat kemudian dia bangkit ke rakaat yang ketiga, ya, selain tadi mungkin mengerjakan witir dengan langsung sardan 11 rakaat atau selanjutnya, ya, hanya 4 rakaat saja, dia ingin hanya melakukan 4 rakaat saja, dia bangkit ke rakaat yang ketiga, maka dia seperti orang yang menambah rakaat ketiga pada sholat subuh. Apa maksudnya? Sholatnya tidak sah, ya, ya, maksudnya sholatnya batal. Ya. Apabila dia kemudian bangkit dari rakaat kedua untuk mengerjakan rakaat ketiga, ya, waalaikumsalam warahmatullah. Namun bukan dalam kasus yang kita sebutkan tadi, bahwasanya dia mengerjakan 5 rakaat secara langsung atau 7 rakaat secara langsung, dia hanya ingin melakukan 4 rakaat saja. Ya, tapi dia kemudian bangkit ke rakaat yang ketiga untuk melakukan 2 rakaat lagi, maka ini seperti orang yang mengerjakan rakaat ketiga pada salat fajar, yaitu salatnya tidak sah. Ya. Dan juga kemudian beliau di sini menyebutkan Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala sudah memberikan jawaban atas yaitu dalil-dalil mereka, dan kemudian menjelaskan tentang salahnya pendapat ini. Ya. Itu mereka sebetulnya melandaskan pada suatu dalil, bahwasanya Aisyah mengatakan ketika ditanya tentang sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Ramadan, maka Aisyah mengatakan makana yazidu ala 11 rak'ah yusalli arba'an la tas'al an tulihinna wa husnihinna. Ya. Bahwasannya beliau itu tidaklah menambah rakaat di dalam Ramadan, pada bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan dari 11 rakaat. Ya. Beliau sholat 4 rakaat. Ya. Kemudian Aisyah mengatakan jangan kau tanya tentang panjang dan bagusnya sholat beliau. Kemudian beliau sholat 4 rakaat lagi, jangan kau tanya tentang panjang dan bagusnya sholat beliau. Ya. 4-4 dalam hadis tersebut. Namun hadis ini sebenarnya yaitu hadis yang mutlak, ya, hadis yang mutlak harus kemudian di lihat kepada riwayat-riwayat yang lainnya lagi, ya, ternyata riwayat-riwayat yang lainnya dan juga dari Aisyah juga menjelaskan bahwasanya yang namanya sholat malam, ya, sholat malam itu dua-dua. Dalam hadis yang lain, perawi yang sama yaitu Aisyah sendiri meriwayatkan bahwasanya sholat beliau yaitu dua-dua. Berarti yang ini, hadis yang ini yang menyatakan 4-4 dikembalikan kepada hadis tersebut. Berarti beliau melakukan dua rakaat salam, kemudian yaitu seperti memisahkan 4 rakaat tersebut dengan rakaat setelahnya dengan yaitu jeda. Ada jeda sekian lama, kemudian melakukan rakaat yang selanjutnya. Itu yang dimaksud 4 rakaat, bukan kemudian 4 rakaat tanpa yaitu salam ketika setiap 2 rakaat. Bukan itu yang dimaksud, namun 2 rakaat salam, kemudian 4 rakaat dipisahkan dari 4 rakaat yang setelahnya, itu yang dimaksud. Hai. Ya, kenapa dahulu kemudian para manusia itu beristirahat setiap 4 rakaat? Karena dahulu mereka memanjangkan sholat mereka, ya. Dipanjangkan yaitu bacaannya, dipanjangkan rukuknya, dipanjangkan sujudnya, sehingga pada rakaat yang keempat perlu untuk kemudian istirahat agak lama, ya. Perlu istirahat agak lama untuk kemudian memulihkan tenaga, ya. Itu yang mereka biasa lakukan. Dan kemudian melakukannya berjamaah di masjid itu lebih afdal, lebih utama, ya. Walaupun dalam perkara ini ada khilaf, ada yang mengatakan di rumah lebih utama, wallah alam. Namun yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di sini, berjamaah di masjid itu lebih utama. Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu mengerjakannya bersama para sahabat di masjid beliau dalam beberapa malam, yaitu 3 malam ketika itu, wallah alam. Kemudian setelah pada malam yang berikutnya beliau tidak keluar untuk sholat, melakukan sholat bersama mereka, padahal manusia sudah banyak berkumpul di situ, ya. Alasannya karena apa? Beliau khawatir bahwasanya sholat tersebut akan diwajibkan atas mereka, di mana wahyu masih turun kepada beliau, ya. Apabila kemudian ibadah tersebut dilakukan secara rutin, beliau khawatir bahwasanya nanti pada suatu waktu Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat tersebut sebagai salat yang fardu, sebagai salat yang diwajibkan, ya. Sebagaimana ini jadi ya, riwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya, dan kemudian disebutkan dalam As-Sahihain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat di masjid pada suatu malam dari bulan Ramadan. Ya, maka manusia ikut sholat bersama beliau, ya. Kemudian sholat pula pada malam setelahnya, maka manusia bertambah banyak. Kemudian berkumpul pada malam yang ketiga atau malam yang keempat, ya, berkumpul lebih banyak lagi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar kepada mereka. Maka ketika pagi hari yaitu waktu subuh, ya, beliau berkata, "Qad ra'aitu alladhi sana'tum falam yamna'ni min al-khuruji ilaikum illa anni khashitu an tufradu 'alaikum." Sungguh aku telah melihat apa yang kalian perbuat, yaitu bahwasanya kalian menunggu aku tadi malam supaya aku keluar dan ikut atau apa dan mengimami kalian seperti malam-malam sebelumnya, ya. Kemudian beliau mengutarakan sebab beliau tidak keluar, yaitu apa? Maka tidaklah menghalangiku untuk keluar kepada kalian, kecuali bosnya aku khawatir sholat ini nanti akan diwajibkan atas kalian. Ya, ini yang kemudian menyebabkan beliau tidak keluar. Ya, ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Nah, Namun kemudian para sahabat setelah beliau sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, kembali melakukannya, kembali menghidupkannya, ya. Di mana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada masa kekhilafahannya mulai menghidupkan sunnah ini lagi, ya, dengan menunjuk Ubay bin Ka'ab untuk mengimami manusia. Kemudian umat menerima amalan ibadah ini dan kemudian terus menerus melakukannya dari generasi ke generasi. Maka inilah suatu yang kemudian ya, dilakukan oleh generasi-generasi awal dari kaum muslimin dan kemudian dilakukan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Ya. Dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Ya. Barang siapa yang sholat bersama imam hatta yansarif, sampai imamnya selesai, ya, berpaling dari sholatnya, itu selesai, sudah menyelesaikan sholatnya sampai rakaat terakhir, itu pada sholat witir, ya. Kutiba lahu qiyamul lailah, maka dia akan dituliskan baginya sholat selama satu malam, ya. Artinya sholat dari awal malam sampai akhir malam, ya, dihitung sholat terus menerus selama satu malam, ya. Itu keutamaannya sholat bersama imam, ya. Yang ini kemudian menjadikan sebagian ulama menganggap, yaitu berpendapat bahwasanya melakukannya berjamaah di masjid itu lebih afdal untuk mendapatkan keutamaan ini, sholat bersama imam dari awal sampai akhir. Ya. Dan juga beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Hadis yang muttafaqun alaih. Barang siapa yang melakukan salat malam pada bulan Ramadan, yang melakukan tarawih dengan keimanan dan juga rasa ihtisab, ya, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka keutamanya apa? Akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Satu tahun atau dua tahun, tidak ada batasnya dalam hal ini. Dosa-dosanya telah lalu diampuni. Ya, bagi orang yang kemudian melakukan sholat sholat tarawih pada bulan Ramadan dengan syarat dia melakukannya dengan penuh keimanan tentang kewajiban atau apa tentang disunahkannya perkara tersebut. Ya. Kemudian juga berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sunnah yang memang betul-betul telah tetap dalam syariat Islam ini, ya. Tidak sepantasnya bagi seorang muslim untuk meninggalkannya. Kecuali memang betul-betul ada halangan. Maka ini adalah salat sunnah yang ditakkid, ya, untuk kemudian apa ditekankan sunnahnya. Ya, tidak sepantasnya untuk kemudian ditinggalkan. Adapun jumlah rakaatnya, di sini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala merajihkan bahwa tidak ada satu batasan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak ada batasan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perkaranya luas, ya. Boleh begini, boleh begitu, ya. Nah, beliau menukilkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwasanya Syekhul Islam mengatakan boleh untuk melakukan salat 20 rakaat, ya, 20 rakaat tanpa witir. Bisa kemudian tambah witir 1 rakaat atau kemudian tambah witir 3 rakaat. Yang ini adalah yang masyhur dari mazhabnya Imam Ahmad dan Asy-Syafi'i. Boleh dia melakukan 36 rakaat, ya, sebagaimana mazhabnya Imam Malik. Boleh dia melakukan 13 rakaat dan ataupun 11 rakaat, ya, semuanya bagus, ya. Menurut pendapat Syekhul Islam ini, banyak atau sedikitnya rakaat itu kemudian di atau tergantung panjang atau pendeknya rakaat yang dilakukan, ya. Adapun Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala merajihkan bahwasanya yang lebih afdal yaitu 11 atau 13 rakaat, 11 atau 13 rakaat. Adapun 11 rakaat berdasarkan hadis yang tadi yang kita sebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala ghairihi min 11 rakaat. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah salatnya, yaitu salat malamnya pada bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan dari 11 rakaat, Adapun 13 rakaat yaitu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 rakaat. Dahulu salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu 13 rakaat. Itu yang dimaksud salat malam, Namun tetap boleh untuk kemudian dilakukan lebih dari itu berdasarkan keumuman hadis salatul lail masna masna fa idza khashitum fa idza khashiya ahadukum subha fal falyusalli wahid falyusalli wahida. Maksud salat lail salat malam itu 2-2 sampai berapa tidak disebutkan batasannya, apabila kemudian seorang khawatir mendekati subuh, yaitu masuk waktu subuh, maka hendaknya dia mengerjakan sholat satu rakaat. Tidak ada batasannya dalam hadis ini. Masna-masna, berapapun boleh. Ini untuk semua sholat, baik itu sholat witir ataupun sholat tahajud dalam yaitu hari-hari biasa, boleh dilakukan lebih dari 11 rakaat boleh. Namun tetap yang lebih afdal itu mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 11 rakaat. Namun hendaknya juga kita mengetahui bahwasanya salat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dengan yaitu bacaan yang dipanjangkan, rukuk yang dipanjangkan dan sujud yang dipanjangkan pula. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan ini mengenai salat tarawih pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Gracias.